Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita mengkaji ayat 58 dari surat Taha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falana'tiyannaka bisihrin mislih faja'al bainana wa bainaka ma'ida la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa. Kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu, maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka. Pendengar yang dimuliakan Allah, Fir'aun melihat bahwa mukjizat Musa yang merubah tongkat menjadi ular, yang merubah tangannya bercahaya dan bersinar, adalah suatu sihir. Kata Fir'aun, ini sihir. Kalau ini sihir, aku pun akan mendatangkan para ahli sihir agar kalian yang pakar dan ahli di bidangnya beradu dan bertemu untuk menunjukkan sihir siapa yang paling hebat. Kalau sihir para penyihir dari orang-orang bayaranku yang paling hebat, maka aku adalah Tuhan kalian yang harus kalian sembah. Ini menurut versi Fir'aun. Tapi bagaimana pula kalau sihir Nabi Musa menurut versi Fir'aun yang menang? Fir'aun tidak memiliki logika alternatif seperti itu. Perlawanannya kepada Tuhan membuat dia sudah gelap mata. Dia melihat bahwa dirinya lah yang paling bagus, dan selain dia semua salah. Dirinya lah yang paling hebat, dan selain dia tidak ada apa-apanya. Kalaupun dia tidak mampu, dia bisa membayar siapapun. Dia bisa membayar para ahli sihir untuk mengalahkan sihir menurut versi Fir'aun, atau mukjizat Nabi Musa menurut versi umat Islam. Maka pada ayat 58 ini, Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, tentukan waktumu, kita akan bertanding di tanah lapang yang luas, disaksikan oleh seluruh rakyat Mesir siapa yang menang dalam pertarungan sihir ini. Pendengar yang dimuliakan Allah, untuk mengkaji ayat 58 lebih jelas dan lebih tegas bagaimana sikap mukmin, walaupun itu pada masa Nabi Musa yang tidak pernah ingkar janji, maka sikap mukmin di dunia dulu, sekarang dan akan datang juga adalah mukmin yang menghormati janji. Tidak saja janjinya antar sesama mukmin, tapi janjinya kepada kafir, janjinya kepada penentang Tuhan, tetap dia hormati. Sebagaimana Nabi Musa berjanji kepada Fir'aun, Nabi Musa tidak melanggar janjinya kepada Fir'aun. La nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa. Fir'aun menghormati janji, dan Nabi Musa yang beriman kepada Allah, walaupun Fir'aun dilaknat dan dikutuk Allah, tetaplah Nabi Musa menghormati janjinya kepada Fir'aun. Maka di studio telah hadir Ustadz kita, narasumber kita, yang akan menjawab, akan membahas panjang lebar tentang kesetiaan mukmin terhadap janjinya. Kami persilakan Ustaz Fajrul Haq. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah mengingatkan kita di bulan Ramadan perlunya kita menjadi manusia atau yang beriman atau mukmin yang sejati yang tetap memegang janjinya. Mukmin yang sejati itu sangat yakin tentang akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu semua dia sangat yakin dengan apa janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ayat yang kita kaji saat ini yaitu masih menceritakan bagaimana Fir'aun dengan Nabi Musa, maka pada saat yang kita kaji saat ini tibalah saatnya Fir'aun menuduh Nabi Musa bahwasanya sebetulnya yang tukang sihir itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka kata-kata itu adalah sangat pantas bagi orang-orang yang tidak dapat mengalahkan Nabi Musa atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di bulan Ramadan, kalau orang mengatakan rezeki akan mengecil kalau kita tidak bekerja, kalau kita bekerja kita tidak kuat kalau kita berpuasa, maka kita tidak usah berpuasa. Itu adalah pikiran orang-orang yang kerdil. Karena apa? Karena perlu kita ingat bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali kejadian sejarah Islam yang begitu besar yang dapat menuntaskan semua kejahatan. Kejahatan-kejahatan itu yang dapat mereka jadikan mendekatkan diri kepada Allah disebabkan oleh kemenangan mereka yang begitu mendalam, karena mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita semuanya. Kadang-kadang karena orang tidak banyak beribadah tapi lebih banyak ia menelaah, sehingga dengan telaahnya itu ia akan merasakan kekurangan waktu atau dipakainya waktu sehingga waktu itu sudah tidak ada lagi dipakai dengan hal tadarus. Ingatlah ketentraman yang Allah ingin berikan kepada kita melalui ibadah-ibadah ini adalah membuat kita abadi untuk ke depan, karena kegundahan dari hati yang kita alami terhadap tuntutan kita dalam kehidupan ini yang begitu mendesaknya itu akan membuatkan diri kita itu akan jauh dari ketenangan karena kita tidak melakukannya yaitu sesuai dengan perintah Allah atau di luar sunnatullah. Na'udzubillah min dalik. Maka dalam bulan Ramadan yang begitu indah ini perlulah kita siasati kembali agar hidup kita ini dapat menjadi sukses tidak saja di dunia tapi kita juga mendapatkan di akhirat kelak nanti. Siapa yang tidak mau mendapatkan kehidupan yang lebih abadi? Tentunya adalah orang-orang yang tidak berakal atau orang-orang yang bodoh. Kata Allah, afala ta'qilun, apakah kamu tidak mempunyai akal ataupun otak? Pergunakanlah akal dan otak itu sehingga kita dapat kecerdasan dari ibadah-ibadah kecil kita sehari-hari, sebab Allah tidak pernah akan mengingkari janjinya terhadap apa yang sudah Allah katakan dalam kehidupan ini melalui firman-firman-Nya. Begitu Ustaz Zainal Arifin. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq. Ketika Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji, maka Musa pun tidak pernah ingkar janji. Nabi Muhammad bergelar dengan Al-Amin, orang yang paling jujur dan terpercaya. Maka mukmin kita di bulan suci Ramadan ini belajar untuk setia pada janji. Hanya tinggal 5 menit sebelum buka puasa, kita dapat menahan sampai waktu berbuka puasa tiba. Kita tetap setia pada janji walaupun orang tidak melihatnya, walaupun orang tidak tahu kalau kita berbuka puasa sebelum waktunya, tetapi kita telah setia pada janji untuk berbuka ketika waktunya tiba. Maka dari pengalaman kita di bulan suci Ramadan ini tentang kesetiaan janji, tentang kesetiaan Nabi Musa kepada janjinya, tentang kesetiaan Nabi Muhammad pada janjinya, tentang kesetiaan para nabi atas janjinya, maka mukmin adalah manusia yang tetap berpegang teguh dengan janji karena keberhasilan mereka, karena setia pada amanat dan janji itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.